sentuh aku dengan cintamu. Kau membuat aku selalu menjadi indah. Kau peluk aku dengan rasamu. Kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Tetapi ternyata ada dia yang telah mengisi hatiku. Kau datang padaku tak tepat waktu, di saat kini telah ada yang milikiku. Kau sentuh hatiku sepenuh kasihmu, tapi ku tak bisa memiliki hatimu. Oh, kau sentuh aku dengan cintamu. Kau membuat aku selalu menjadi kau peluk aku dengan rasamu. Kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau datang padaku tak tepat waktu, di saat kini telah ada yang penuh kasihmu, tapi ku tak bisa memiliki hatimu. Penuh kasihmu, tapi ku tak bisa.